Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan yang telah diberikan oleh Allah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Masih kita membahas kitab Lamiyah atau bait-bait syair dalam Lamiyah yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita akan masuk ke dalam bait syair yang keenam. Silakan dilihat materinya. Qala rahimahullahu taala wa aqulu qala Allahu jalla jalaluh wal-Mustafa al-Hadi wala ata'awwalu. Dan aku katakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demikian juga aku katakan al-Mustafa al-Hadi telah bersabda, wala ata'awwalu, tanpa melakukan ta'wil. Dan aku berkata, Allah jalla jalaluh berfirman, demikian juga aku mengatakan Al-Mustafa Al-Hadi telah bersabda tanpa melakukan ta'wil. Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada bait syair ini beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menetapkan nama-nama dan sifat Allah dengan akal mereka. Demikian juga tidak menetapkan dengan kias. Sehingga satu-satunya marji' atau rujukan untuk menetapkan nama dan sifat Allah hanyalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena penggambaran tentang Allah Subhanahu wa taala ini adalah amrun ghaibi, suatu perkara yang gaib. Tidak bisa kemudian seseorang menetapkan sesuatu tentang Allah, baik nama-nama maupun sifat Allah, hanya dengan akal pikirannya. Ini banyak yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Bahwa nama dan sifat itu sifatnya tauqifi, hanya ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagian kaum muslimin gak sadar mereka dengan kaidah ini atau tidak tahu. Bahkan sebagian da'i, kita sering mendengar sebagian pamflet Allah Maha Keren. Mana dalil Al-Quran yang menunjukkan Allah Maha Keren? Ya, apalagi sebagian orang mengatakan Allah Maha Rock and Roll. Alhamdulillah. Ya. Ini satu hal yang terlarang berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Menetapkan suatu nama atau suatu sifat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa landasan dalil, dari mana dia tahu itu ada pada Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu sesuatu itu ada pada Allah hanya dari pengkhabaran dalam Al-Qur'an dan juga dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaidah yang dikenal di kalangan Ahlus Sunnah, mereka menetapkan nama dan juga sifat Allah itu berdasarkan dalil. Al-Imam Ahmad mengatakan la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuhu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yatajawazul Qur'an was sunnah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Allah itu tidaklah disifati kecuali dengan apa yang disifati oleh dirinya sendiri. Jadi kita tidak menetapkan sifat bagi Allah kecuali dengan sifat yang Allah sendiri yang menetapkan. Wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita menetapkan sifat Allah sesuai dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yatajawazuna al-Qur'an wa sunnah. Tidak melebar dari Al-Qur'an dan sunnah. Jadi inilah yang menjadi warji kita, rujukan kita dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, beliau mengatakan nahnu nutbitu li khaliqina jalla wa ala sifatahu allati wasafallahu azza wa jal biha nafsahu fi muhkami tanzilih. Ada apa? Acara di mana? Di bawah kan? Di bawah. Ya sudah. Sabar. Inilah kenapa alasannya kita sering menghindari ulil. Ada sering dipakai acara. Jadi masuk suara-suara dari luar. Kita ulangi lagi apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nahnu nutsbitu li khaliqina jalla wa ala sifatihi allati wasafallahu azza wa jalla biha nafsahu fi muhkami tanzilih aw ala lisani nabihi al-mustafa mimma thabata bi naqlil adil anil adil mausulan ilaih. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, kita menetapkan bagi Allah pencipta kita yang maha tinggi sifat-sifat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya fi muhkami tanzilih, di dalam Al-Qur'an, au ala lisan nabihi mustafa, atau dengan lisan Nabi Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma thabata binaqli adl anil adl, yang diriwayatkan atau dinukilkan dari seorang yang adil, dari seorang yang adil. Maksudnya apa? Sanadnya itu sahih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menetapkan sifat Allah kecuali dengan sanad yang sahih. Kalau sanadnya lemah, tidak kita jadikan patokan dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mausulan ilahi, dan juga selain yang meriwayatkan itu adalah orang yang adil, juga bersambung sanadnya. Jangan adil, tapi ada keterputusan. Si fulan tidak bertemu si fulan, tapi dia meriwayatkan. Ini pun tidak diterima. Sehingga benar-benar sahih penisbatan sifat tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bagaimana dengan sifat-sifat Allah tersebut? Apakah sifat-sifat Allah yang sahih itu kita terima begitu saja? Atau kita lakukan ta'wil? Jadi kita selewengkan maknanya seperti yang dilakukan oleh sebagian aliran dalam Islam. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana hakikatnya, tidak mentakwilnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala, qala Ahlussunnati majmu'un 'alal iqrar bis sifat al waridah kulliha fil Qur'an was sunnah. Kata beliau Imam Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, beliau mengatakan Ahlussunnah sepakat untuk menetapkan sifat-sifat yang warid dari Al-Qur'an dan Sunnah seluruhnya, tanpa terkecuali mereka menetapkan sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wal imani biha, dan beriman kepadanya, wa hamliha 'alal haqiqah la 'alal majaz, dan mereka membawanya sesuai dengan hakikatnya, tidak kepada makna majaz. Illa annahum la yukayifuna syai'an min dalik, hanya mereka tidak memvisualisasikan. Yukayifun itu memvisualisasikan atau membagaimanakan. Inilah yang dipahami oleh Ahlussunnah, bagaimana metode Ahlussunnah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh penerapan kaidah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-12, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya?" Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada iblis, ma mana'aka, apa yang menahan engkau wahai iblis untuk bersujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Dengan kedua tanganku. Sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar tadi, bahwa ahlu sunnah pertama mereka menetapkan sesuai dengan apa yang ada dalam ayat, menetapkan sifat tangan, kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Al-imanu biha, beriman dengan keberadaan tangan tersebut. Wa hamluha 'alal haqiqah la 'alal majaz, dan membawanya sesuai dengan hakikatnya, bukan kepada makna kiasan. Nah, ini yang membedakan ahlu sunnah dengan sebagian aliran lainnya. Inilah yang dipahami oleh Al-Imam Ahmad, Imam Ibnu Abdul Bar, dan para imam lainnya. Ketika ada ayat-ayat sifat seperti ini, mereka menetapkan sesuai dengan hakikatnya. Ketika Allah menyebutkan Allah punya tangan, dengan tangan inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, sehingga iblis menolak untuk bersujud kepadanya, ya, maka Ahlussunnah menetapkan Allah punya dua tangan. Ya Ustaz, berarti kita menetapkan Allah seperti makhluk dong. Makhluk punya tangan, Allah juga punya tangan. Kita katakan tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, kita katakan tidak. Ya. Kita katakan manusia punya tangan, Allah juga punya tangan. Tangan Allah itu sesuai dengan keagungan Allah. Kita kembalikan kepada firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini semua dibawa kepada seluruh sifat Allah. Kita menetapkan sifat Allah, tapi jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Contoh saja ayat tadi, As-Sami'ul Basir, mendengar dan melihat. Ketika kita menetapkan bahwa Allah itu mendengar, berarti kita menetapkan satu sifat yang juga ada pada manusia. Antum mendengar enggak? Tes 1, 2, 3. Mendengar kan? Dalam ayat disebutkan Allah mendengar. Apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran kita? Tentu tidak sama. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu, sampai hal-hal yang tersembunyi, bisikan-bisikan yang pelan pun terdengar. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran makhluknya. Allah melihat, kita juga melihat. Tapi penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan manusia. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Sehingga bukan hal yang kontradiksi kita menetapkan satu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah, walaupun sifat itu ada pada makhluk. Bukan kemudian menyamakan Allah dengan makhluknya. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala punya kedua tangan, ya ma mana'aka ya antas juga lima khalaqtu biyadayya, apa yang mencegah dirimu untuk bersujud dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kenapa perlakuan kita terhadap ayat ini berbeda dengan perlakuan kita terhadap ayat yang mengatakan Allah mendengar dan Allah melihat? Harusnya kan sama. Paham gak maksudnya? Ya, kalau kita menetapkan Allah mendengar dan Allah melihat, padahal manusia juga mendengar dan melihat, harusnya ketika Allah mengkhabarkan bahwa Dia punya dua tangan, kita tetapkan Allah punya dua tangan. Sebagaimana manusia juga punya tangan. Hanya tangan Allah tentunya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan akidahnya Imam Ahmad, Imam-imam Ahlussunnah termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan aliran-aliran lain dalam Islam. Permasalahan ini, mereka melakukan tahrif, penyelewengan makna. Tangan Allah diartikan dengan kekuasaan. Karena enggak mau menetapkan tangan. Kalau kita menetapkan tangan, berarti Allah seperti makhluknya punya tangan. Padahal itu bisa kita solusikan, bahwa kita punya tangan, Allah punya tangan, hanya tangan Allah tentu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Manusia punya kaki, Semut juga punya kaki. Manusia punya kaki atau punya telinga. Keledai juga punya telinga. Sekarang kaki kita dengan kaki semut sama enggak? Beda. Ya. Kaki antum beratnya berapa kilo? Ya. Betisnya gede. Kalau semut kecil. Dari makhluk saja ada perbedaan seperti ini. Namanya sama-sama kaki. Paham antum? Kita punya kuping. Keledai juga punya kuping. Apakah kuping kita sama dengan kuping keledai? Antum mau disamakan? Enggak kan? Enggak sama. Namanya sama-sama kuping. Di antara makhluk Allah saja ada perbedaan seperti ini. Bagaimana antara makhluk dengan Sang Khalik? Tentu lebih berbeda. Maka inilah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hakikatnya. Ketika Allah katakan Allah punya dua tangan, kita tetapkan Allah punya dua tangan yang layak dengan kebesaran Allah. Dan ini enggak masuk kepada apa, kalau bahasa filsafatnya itu antropomorf. Apa, pernah dengar enggak? Jadi menyamakan, penyamaan Allah dengan makhluk. Enggak. Kita tetap mengatakan tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Hanya saja karena dalilnya menyebutkan Allah punya dua tangan, kita tetapkan. Tidak kemudian mentakwil atau menyelewengkan maknanya. Kita ambil contoh kasus lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kullalailatin ila sama'id dunya." Rabb kita turun, Rabb kita tabaraka wa taala turun ke langit dunia. Ya. Hina yaqa thulutsul akhir, thulutsul akhir. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqul man yad'uni fa astajibu lahu. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa utiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Kita bawa dengan kepada ucapannya Al-Imam Ibnu Abdul Bar tadi yang kita sebutkan. Kalau membaca ayat-ayat sifat atau hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat, kalau hadis kita lihat dulu otentik atau tidak. Hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Nah, kemudian ketika hadisnya sahih, maka kita membawa kepada hakikatnya, bukan kepada majas atau makna kiasan. Bahwa yang turun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Agak masuk akal, gimana Allah turun di sepertiga malam terakhir? Bukankah waktu sepertiga malam terakhir itu di belahan dunia berbeda-beda? Sekarang di Jogja sepertiga malam terakhir. Ya. Mungkin di Arab Saudi belum. Berarti Allah turun terus kerjanya. Inilah salahnya dia mengkiaskan Allah dengan makhluk. Ya. Sudah dia sudah punya interpretasi bahwa Allah itu seperti kita. Ya. Dia sudah memisalkan Allah itu seperti manusia yang enggak bisa ya turun di berbagai tempat dalam satu waktu. Inilah salahnya. Mereka terlebih dahulu ya menginterpretasikan Allah dengan makhluk. Padahal kita cukup mengatakan bahwa Allah itu melakukan apa yang Allah inginkan. Allah Maha Kuasa. Enggak tahu bagaimana caranya, bagaimana kaifiahnya, tapi inilah yang disebutkan dalam hadis. Cukup bagi kita menetapkan bahwa Allah turun di sepertiga malam terakhir. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Paham enggak antum? Paham, ya? Seperti itu. Jadi tidak ditakwil kemudian mengatakan bahwa oh yang turun itu rahmatnya. Ya. Enggak, tapi yang turun itu adalah Allah Subhanahu wa taala karena lafadznya mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa taala. Rabb kami turun ke langit dunia. Demikian yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan selalu dihubungkan dengan akal. Karena akal manusia sangat terbatas. Dahulu kenapa orang-orang menolak peristiwa Isra wal Mi'raj? Karena memang waktu dulu enggak bisa, enggak masuk akal. Nabi alaihissalatu wassalam dalam satu malam bisa berangkat dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, subhanalladzi asra bi abdina lailatan min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya ya, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi di sekitarnya. Zaman dahulu enggak masuk akal ini, bagaimana bisa? Tapi zaman sekarang bisa enggak? Bisa. Ya, pakai pesawat jet selesai masalah, cepat sampai di sana. Makanya jangan kemudian kita mendewakan akal. Mengatakan ini tidak masuk akal. Gimana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia? Enggak ada yang enggak masuk akal bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang menjadi prinsip Ahlussunnah dan menyebabkan pertentangan yang sangat besar di kalangan Ahlussunnah. Ya, Ahlussunnah di sini maksudnya yang selayuran dengan apa? Ibnu Taimiyah, Al-Imam Abdul Bar, dengan Ibnu Khuzaimah dan yang semisal beliau, dengan orang-orang yang berpemahaman berbeda yang melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi nas-nas sifat baik yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini beliau mengatakan wal Mustafa al Hadi wala ata'awwalu. Dan aku mengatakan berkata al Mustafa. Al Mustafa itu adalah panggilan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelar beliau. Al Mustafa adalah gelar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah ucapan beliau alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Watilah bin Asqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa kinanatan au kinanata min waladi Ismail." Allah Subhanahu wa taala telah memilih kinanah dari anaknya Ismail. Mustafa itu artinya yang terpilih. Ya, Al-Mustafa itu artinya yang terpilih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari anaknya Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah telah memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hasyim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari Quraisy Bani Hasyim. Wastafani min Bani Hasyim. Dan Allah telah memilihku dari Bani Hasyim. Ini menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wasalam adalah Al-Mustafa yang terpilih. Dari sisi nasab beliau memiliki nasab yang sangat mulia. Pertama dari keturunan Ismail alaihi salam. Kemudian dari Bani Ismail dipilihlah Bani Kinanah, dari Bani Kinanah dipilih Quraisy. Asyraful Arab, bangsa Arab yang paling mulia. Kemudian dari sekian banyak kabilah-kabilah Quraisy, beliau dipilih dari Bani Hasyim. Bani Hasyim itu artinya anak keturunan Hasyim. Hasyim adalah orang Arab yang mulia. Beliau yang bertanggung jawab atas Ka'bah. Hasyim itu kakek buyutnya Nabi SAW yang pertama kali membagi-bagi tugas untuk mengatur ya penyelenggaraan ibadah haji. Jadi dibagi-bagi tugasnya penduduk Quraisy, ada yang mengatur pemberian makan kepada jamaah haji. Ada yang mengatur pemberian minum kepada jamaah haji. Ada yang bertugas di bagian keamanan. Itu yang membuat atau membagi tugas-tugas tersebut adalah Hasyim, kakek buyutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ya termasuk keluarga yang terkemuka di kalangan orang-orang Quraisy. Wastafani min Bani Hasyim, dan Allah memilih aku dari Bani Hasyim. Sehingga beliau orang terpilih sehingga dijuluki dengan Al-Mustafa. Al-Hadi. Demikian juga julukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Hadi. beliau memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Hah, hidayah apa yang diberikan oleh beliau? Hidayah al-irsyad wal bayan, yang berupa penjelasan, bukan hidayah taufik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Wala ata'awwalu, dan aku tidak melakukan ta'wil. Tidak melakukan ta'wil. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa kata ta'wil itu memiliki beberapa makna. Ya. Yang pertama, ta'wil bermakna tafsir. Ta'wil bermakna tafsir. Dahulu para salaf menamakan tafsir-tafsir mereka dengan nama ta'wil. Dan bahkan Nabi SAW ketika mendoakan Abdullah ibnu Abbas, beliau mendoakan Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarilah dia ta'wil. Apa yang dimaksud dengan ta'wil di sini? Tafsir. Sehingga Abdullah bin Abbas menjadi salah seorang sahabat yang dikenal sebagai rujukan dalam tafsir Al-Quran. Dan para ulama tafsir setelah beliau juga menggunakan istilah ta'wil. Seperti Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari, beliau menyebutkan, setiap kali menyebutkan ayat, kemudian menyebutkan tafsirnya, beliau mengatakan, ta'wil hadhil ayah. Ta'wil dari ayat ini. Yang dimaksud apa? Tafsir. Kemudian yang kedua, ta'wil bermakna akibatu syai'. Ya. Ta'wil yang artinya akibat dari sesuatu. Dan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ta'wilul khobar. Artinya, implikasi dari suatu khobar. Akibat dari suatu khobar. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Yusuf. Antum bisa lihat dalam tafsir, dalam surat Yusuf, bahwa Nabi Yusuf itu pernah mimpi. Di awal-awal ayat itu, di awal-awal surat diceritakan beliau mimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aitumuni li sajidin. Aku melihat 12 aku melihat 11 bintang. Kemudian aku melihat bulan, aku melihat matahari dan bulan sujud kepadaku. Ya. Nah, kemudian di akhir surat Yusuf disebutkan hadza ta'wilu ru'yai min qabl. Ketika datang 11 saudara Yusuf, kemudian datanglah bapak beliau dan ibunya, maka Yusuf mengatakan hadza ta'wilu ru'yai min qabl. Qad ja'ala rabbi haqqan. Ini adalah ta'wil dari mimpiku sebelum ini. Dan Allah Rabbku telah menjadikannya sebagai suatu hal yang benar-benar terjadi. Jadi ta'wil dari mimpinya beliau adalah apa yang terjadi di belakangan. Ya. Implikasi dari apa yang beliau lihat di mimpi terjadi di masa yang yang selanjutnya. Yang kedua, ini ta'wil al-khabar. Yang kedua, ta'wil al-amr. Ta'wil dari suatu perintah, yaitu dengan melaksanakannya. Seseorang dikatakan menta'wil suatu perintah ketika dia melaksanakan perintah tersebut. Kalau ta'wil khobar, dikatakan bahwa khobar tersebut telah dita'wil, artinya khobar tersebut benar-benar telah terjadi. Kalau ta'wil amr, ya, ta'wil amr artinya perintah telah dilaksanakan. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, atau kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi ruku'ihi wa sujudihi an yaqula subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam di penghujung hayat beliau, dalam rukuk dan sujudnya beliau memperbanyak ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, dan maha suci engkau, dan ampunilah aku. Dan terpujilah engkau, dan ampunilah aku. Ini diucapkan oleh Rasulullah SAW, diperbanyak oleh beliau dalam rukuk dan sujudnya di akhir hidup beliau. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya ta'awwalul Qur'an. Beliau mentakwil Al-Quran. Dengan apa yang beliau lakukan, itu Rasulullah mentakwil Al-Quran. Maksudnya apa? Beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pada ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini ayatnya ditakwil oleh Rasulullah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih, kemudian memuji Allah dan meminta ampun, maka itu dilaksanakan oleh beliau dalam rukuk dan sujud beliau. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, beliau mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini takwilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa makna takwil di sini? Yaitu melaksanakan perintah. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah tafsir, yang kedua efek atau akibat dari suatu, yang ketiga sharful lafzi min ma'ani ar-rajih ila ma'nal marjuh, menyelewengkan suatu lafaz dari maknanya yang benar atau dari maknanya yang kuat kepada makna yang lemah. Dan ini juga terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma yakunu dzalika bi dalilin sahih wa qarinatin sahihah. Wa hadza dakhilun fi babit tafsir. Yang pertama, menyelewengkan makna dari makna yang kuat kepada makna yang lemah dengan dalil lain yang lebih kuat. Atau dengan dalil lain yang sahih atau dengan indikasi yang sahih. Wa hadza dakhilun fi babit tafsir. Ya, ketika dia menafsirkan sesuatu, mentakwil sesuatu, tapi ada dalilnya. Dan ini bukan suatu hal yang tercela. Bukan suatu hal yang tercela. Kemudian yang kedua, ma yakunu bi ghairi dalil. Nah, ini yang tercela. Ketika dia enggak punya dalil, tapi dia takwil sesuai dengan akal pikirannya saja, tanpa ada dalil. Wa innama limujarradil hawa. Wa hadza huwa alladhi yusamma tahrif. Inilah yang disebut sebagai penyelewengan makna. Kalau tidak punya dalil, kemudian dia selewengkan maknanya. Dan ini tidak boleh kita pakai dalam memahami sifat-sifat Allah. Kalau tidak ada dalil, maka hendaknya kita tetap mengambil nas-nas, ya, sifat-sifat Allah tersebut sesuai dengan hakikatnya, tidak kita takwil. Seperti turunnya Allah Subhanahu wa taala, tidak kita takwil dengan rahmat, turunnya rahmat Allah. Kenapa? Karena tidak ada indikasi bahwa yang turun itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin menguatkan bahwa yang turun itu adalah Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan may yad'uni fa astajibu lahu. Barang siapa yang ketika itu berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Sehingga tidak ada indikasi untuk melakukan takwil atau tahrif terhadap hadis tadi. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa aqulu qala Allahu jalla jalaluh. Habis baterainya nih. Wa aqulu qala Allahu jalla jalaluh, dan aku katakan Allah Jalla Jalalu berfirman, dan demikian juga dikatakan oleh Al-Mustafa Al-Hadi, dan aku tidak melakukan ta'wil, yaitu ta'wil yang tercela tadi, sebagaimana yang kita contohkan. Kemudian di dalam bait syair yang ke-7 dan ke-8, dalam bait yang ketujuh dan kedelapan, ini juga masih memperkuat apa yang disampaikan sebelumnya tentang ayat-ayat sifat. Kata beliau, wajami'u ayatis sifati, wajami'u ayatis sifati umiruha haqqan kama naqalat tiraz al-awwalu. Dan seluruh ayat sifat aku biarkan sesuai hakikatnya seperti yang dinukil oleh generasi awal. Dan seluruh ayat dan sifat, ya, sambil menunggu mic. Dan seluruh ayat sifat aku biarkan sesuai hakikatnya seperti yang dinukil oleh generasi awal. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan seluruh ayat sifat aku biarkan sesuai dengan hakikatnya seperti yang dinukil oleh generasi awal. Wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu. Dan aku kembalikan keautentikannya kepada yang menukilkan. Aku jaga sifat-sifat tersebut dari yang dikhayalkan. Nah, di sini beliau kembali menegaskan prinsip akidah Ahlussunnah bahwa beliau berjalan sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi awal Islam. Salafuna Saleh ridwanallahu alaihim ajmain, mereka tidak ada yang melakukan takwil. Mereka memahami ayat-ayat sifat sesuai dengan hakikatnya. Nah, ini disalahpahami oleh sebagian orang bahwa para salaf itu menganut sebuah pemikiran atau sebuah madhab yang mereka sebut sebagai madhab tafwid. Tafwid itu artinya membiarkan makna, tidak menetapkan makna tertentu. Kurang greget. Ya. Mereka mengatakan bahwa manhajnya salaf, metode yang ditempuh oleh para salaf dalam memahami sifat Allah adalah tafwid. Tafwid itu ya sudah membiarkan makna atau membiarkan suatu ayat tanpa menetapkan sebuah makna. Jadi sebagai contoh tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya?" Apa yang mencegahmu untuk bersujud dari apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Mereka mengatakan bahwa para salaf itu tidak menetapkan makna tangan. Nah, ini madhab tafwid. Padahal para salaf menetapkan itu. Makanya mereka tidak berbicara tentang permasalahan tadi. Karena mereka memahami yang diinginkan oleh ayat tadi adalah tangan. Apa yang terbesit dalam benak manusia ketika mendengar tangan, itulah yang mereka pahami. Bukan kemudian mereka mengatakan, oh tangan, gak tahu apa maknanya. Ini yang membedakan mereka ketika memandang salaf dengan kita. Kalau kita, Ahlussunnah wal Jamaah, yakni apa? Yang mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Imam Al-Ghubar, Al-Imam Ibnu Huzaimah, dan yang semisal beliau, menetapkan bahwa as-salaf itu ketika membaca sifat ayat-ayat tentang sifat Allah, mereka menetapkan suatu makna. Jadi tangannya itu maknanya tangan. Itu yang dipahami oleh salaf. Tapi golongan-golongan yang lain, seperti Al-Asyairah, ya, mereka mengatakan bahwa para salaf itu tidak menetapkan maknanya. Dan ini keliru, mereka menetapkan maknanya, makanya mereka tidak mentakwil ayat tersebut karena mereka sudah paham mana tangannya tangan. Ya. Tapi mereka, ini mereka ini apa? Orang-orang yang menyimpang dalam permasalahan as-sifat, ya, mereka menyebutkan bahwa salaf itu madhabnya adalah madhab tauhid, itu tidak menyebutkan makna atau tidak menganggap ada makna pada ayat-ayat sifat tadi. Nah, ini suatu kekeliruan. Justru tirazul awal, golongan awal, generasi awal dalam Islam, mereka menetapkan sifat-sifat tersebut dan menetapkan maknanya. Yang anehnya, mereka tahu itu akidahnya salaf. Taruhlah mereka benar-benar kalau akidahnya salaf itu adalah tafwid misalnya. Itu juga tidak mereka ambil. Mereka menetapkan madhab yang baru, yaitu madhab ta'wil. Ya. Jadi mereka tahu bahwa generasi awal Islam itu tidak bicara tentang ayat-ayat sifat. Tidak melakukan ta'wil. Tapi mereka membuat ta'wil. Sehingga ada ucapan di kalangan mereka bahwa generasi salaf itu lebih aslam, lebih selamat. Ada pun generasi khalaf, yaitu orang-orang yang belakangan yang melakukan ta'wil, itu lebih ahkam wa'alam. Lebih penuh hikmah dan lebih berilmu. Jadi suatu hal yang kontradiksi. Harusnya kan yang selamat itulah yang paling berilmu. Tapi mereka gak mau ngambil akidahnya salaf. Mereka melakukan ta'wil. Artinya apa? Mengklaim lebih bagus daripada para salaf. Dan sebenarnya yang mereka anggap para salaf itu bukan manhaj salaf. Karena manhaj salaf itu adalah menetapkan sifat-sifat. Bukan membiarkan begitu saja, tapi menetapkan maknanya. Tangan maknanya adalah tangan. Ya. Turunnya Allah artinya turun. Inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa jami'u ayati sifati umiruha haqqan kama naqala tirazul awwalu, dan seluruh ayat sifat aku biarkan sesuai hakikatnya sebagaimana yang dinukil dari generasi awal Islam. Wa aruddu uhdathaha ila nuqaliha, dan aku kembalikan keautentikannya pada yang menukilkannya. Wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu, dan aku jaga sifat-sifat tersebut dari apa yang dikhayalkan. Ya, pada ucapan wa aruddu uhdathaha ila nuqaliha, aku kembalikan keautentikannya pada orang yang menukilkan, artinya selama ya sanadnya itu sahih dari mereka, maka itu kita ambil. Ya. Kalau penukilannya itu benar, maka akidah dari mereka, dari para salafun saleh dari generasi awal Islam itu kita ambil. Tapi kalau tidak saleh, tidak sahih, maka tidak kita ambil. Wa asunuha an kullin ma yutakhayyalu, dan aku jaga sifat-sifat tersebut dari apa yang dikhayalkan. Nah, ini penafian takyif dari sifat Allah. Jadi kita tidak membagaimanakan, memvisualisasikan sifat-sifat Allah. Karena Allah itu hanya mengkhabarkan tentang sifatnya, tadi tidak memberikan gambaran bagaimana hakikatnya. Seperti turunnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh bagi kita untuk membuat gambaran-gambaran. Oh, Allah itu turunnya seperti ini. Enggak boleh. Wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu, dan aku jaga sifat-sifat ini dari segala sesuatu yang terhayalkan, ya, yang terbayangkan. Jadi apapun ada yang ada di benak kita tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala, maka bukan seperti itu hakikatnya. Karena apa? Laisa kamitsli syai. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang agak berat, ya. Makanya bagusnya belajar tentang nama dan sifat itu jangan didauroh. Pertama, materinya waktunya terbatas. Kemudian yang disampaikan hanya apa? Selintas saja. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin untuk membahas masalah ini, beliau menulis satu kitab khusus. Judulnya Al-Qawaidul Mutla. Ya, kaidah-kaidah yang agung dalam mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya 3 kali lebih tebal daripada ini. Ya. Kalau kemarin saya ngajarkan 3 bulan belum selesai. Setiap hari, Senin sampai Kamis. ya, untuk memahami betul bagaimana akidah Ahlussunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna mereka menetapkan sifat Allah secara hakikat, ya, dan apa bantahan kepada orang-orang yang melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya, karena kita waktunya terbatas, antum ketahui saja bahwa nama dan sifat Allah kita tetapkan hanya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sifat-sifat Allah itu kita pahami sesuai dengan makna dan hakikatnya tanpa kita lakukan takwil, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan maknanya dari hakikatnya. Ya, pahami seperti itu saja. Kemudian beliau mengatakan pada bait yang ke berapa? Ke-9. Betul? 9 ya. Qubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu idza stadalla yaqulu qala al-ahtalu. Qubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu wa idza stadalla yaqul qala al-ahtalu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kejelekan bagi orang yang membuang kitab di belakangnya. Artinya tidak mau berdalilkan dengan Al-Quran. Wa idza stadalla yaqulu qala al-ahtalu. Ketika berdalil, dia mengatakan telah berkata al-ahtal. Telah berkata al-ahtal. Ahtal itu nama orang. Nah, ini beliau mengisyaratkan pada perdebatan yang terjadi di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebagian Ahlul Kalam, orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Mereka ketika diajak berdebat, berdiskusi, yang jadi rujukan mereka adalah ucapan Al-Ahtal. Al-Ahtal itu adalah panggilan bagi seorang Nasrani, seorang yang beragama Nasrani bernama Ghiyath bin Gauth At-Taghlubi. Ghiyath bin Gauth At-Taghlubi An-Nasrani. Dia adalah seorang penyair Arab. Nah, orang-orang ini ketika diajak berdebat tentang sifat-sifat Allah, mereka kembalinya kepada bait syair yang diucapkan oleh Al-Ahtal. Ya, jadi tidak mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi mengambil dari ucapan seorang penyair. Ada dua masalah dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka tentang dengan mengambil ucapan Al-Ahtal. Yang pertama adalah masalatul istiwa. Istiwa'ullah ala arsyih. Al-Sunnah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arsy-Nya. Allah tinggi di atas arsy-Nya dengan dalil Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Ar-Rahman itu tinggi di atas arsy-Nya. Mana istiwa yang dikenal oleh bangsa Arab di antaranya adalah tinggi. Sebagian orang menta'wil istiwa dengan istaula, yang artinya menguasai. Sehingga enggak benar Allah itu di atas arsy. Maksudnya Allah menguasai arsy, kata mereka. Ya. Sehingga bahkan sebagian menganggap sesat kalau kita mengatakan Allah di atas langit atau Allah di atas arsy, yaitu mereka sesatkan. Padahal ayat Al-Qur'an mengatakan Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam, beliau, ya, Muawiyah ini pernah memukul seorang budak wanita, kemudian muncul rasa bersalah pada dirinya. Kemudian dia pun ingin membebaskan budak tersebut. Dia ingin membebaskan budak tersebut. Lalu dia berkonsultasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menyetujui pembebasan tersebut, dia atau beliau sallallahu alaihi wasallam mengetes budak wanita tersebut dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, aina Allah? Di mana Allah? Kemudian budak wanita tadi menjawab, Allah fis sama. Allah di atas langit. Kemudian pertanyaan yang kedua, man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak wanita ini karena sesungguhnya dia adalah seorang yang beriman, seorang wanita mukminah. Berarti jawaban budak tadi adalah benar. Allah di atas langit, dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau jawabannya salah, pasti akan diingkari oleh Rasulullah. Ya enggak? Pasti akan diingkarkan, Allah ada di atas langit. Oh enggak. Nanti akan menegur, Allah ada di mana-mana, kamu salah. Tapi dan enggak. Bahkan menyuruh dia membebaskan budak wanita tadi, karena jawabannya benar, menunjukkan dia beriman. Ini dalil yang menunjukkan Allah ada di atas langit, di atas arasnya. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tapi karena mereka sudah mengasosiasikan ketika Allah menempati suatu tempat itu seperti makhluk, maka mereka tidak menetapkan Allah di atas arsnya. Hanya aneh, kalau Allah tidak ada di atas arsnya di mana? Di mana-mana. Nah, ini lebih jelek lagi. Kalau kita menetapkan satu tempat, mereka menetapkan banyak tempat. Allah ada di mana-mana. Dan tidak semua tempat, kalau dikatakan Allah ada di mana-mana, tidak semua tempat itu baik. Ada tempat-tempat yang kotor. Ada tempat-tempat yang najis, na'udzubillah. Konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana, ada tempat namanya WC, toilet, na'udzubillah. Ya? Tapi Al-Sunnah menetapkan Allah tinggi di atas arsy-Nya. Allah tinggi di atas arsy-Nya. Nah, mereka dengan niat kata mereka untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari suatu tempat, kita enggak boleh mengatakan Allah di atas ars. Maka apa makna istiwa? Istaula, menguasai. Ya. Ini yang mereka katakan. Sehingga istiwa harus ditakwil dengan makna istaula yang artinya menguasai. Apa dalil kalian ketika mengatakan bahwa istiwa makna istaula? Oh, ada bait syair yang mengatakan bahwa istiwa maknanya adalah istaula. Siapa yang mengucapkan? Al-Ahfadz. Paham runtutan ceritanya? Nah, itu runtutan ceritanya. Mereka kalau ditanya apa dalil kalian mengatakan bahwa istiwa yang artinya dalam bahasa Arab adalah tinggi, kemudian kalian takwilkan dengan menguasai, ada bait syair yang mengucapkan adalah Al-Ahfadz. Yani beliau mengatakan qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin aw damin muhraqi. Si Ahtol ini punya bait syair kata mereka, qad istawa bishrun 'alal iraq. Bishr, yani Bishr bin Marwan telah menguasai Irak tanpa harus mengeluarkan pedang atau mengalirkan darah. Nah, dari sinilah mereka mengatakan, oh, istawa di sini maknanya adalah istaula, yaitu menguasai. Ya. Paham kan maksudnya? Dalam masalah istiwa, mereka mengambil ucapan Al-Ahfadz ini untuk menolak ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Maka kita katakan ada beberapa jawaban terhadap dalil kalian ketika kalian mengambil Al-Ahfadz. Yang pertama, Al-Ahfadz adalah seorang Nasrani. Ya. Bukan seorang muslim, demikian juga dia bukan orang-orang Arab terdahulu. Dia hidup di, yang dia katakan itu Bishr, Bishr bin Marwan. Berarti kan sudah lewat masa Khulafaur Rasyidin. Bishr bin Marwan ini, kalau tidak salah adiknya Abdul Malik bin Marwan. Ya, termasuk dari Khalifah Bani Umayyah. Berarti datangnya belakangan. Nah, ini Al-Ahfadz seorang Nasrani, pertama. Yang kedua, ya, lam yathbut anil ahtol walaysa fi diwani. Setelah dicek ternyata bait syair ini tidak terdapat dalam karya-karyanya Al-Ahfadz. Berarti ada orang yang memalsukan, mengganti istawa dengan istaula. Kalau toh benar kalian mau mengambil dari Al-Ahfadz, maka telah terjadi tahrif, penyelewengan dari bait syairnya Al-Ahfadz. Sehingga makna istiwa bukanlah istaula. Apalagi disebutkan oleh para ulama bahwa istaula, menguasai, itu baru bisa dikatakan seseorang melakukan istaula penguasaan itu kalau terjadi perebutan kekuasaan. Ada pertarungan terlebih dahulu. Baru dikatakan istaula. Makanya dikatakan tadi qad istawa bishrun ala iraq. Ada pergugulan terlebih dahulu tapi tanpa mengeluarkan pedang, tanpa mengeluarkan mengalirkan darah, dia berhasil naik. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala berkelahi sama siapa? Untuk duduk di atas arsy. Afwan, kita lalat. Untuk tinggi di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala bertarung dengan siapa? Enggak ada. Makanya ucapan mereka bahwa istawa bermakna istaula adalah penafsiran atau pentawilan yang keliru. Ini masalah pertama, ya, ini masalah pertama yang mereka ambil dari Al-Ahqaf. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah kalamullah. Kalamullah. Bangsa Arab memahami kalam itu adalah ucapan dengan suara. Bangsa Arab memahami al-kalam itu ucapan dengan suara. Bukan sesuatu yang terbesit di dalam hati. Mereka tidak mau menerima ini. Mengambil ucapannya al-ahfal lagi. Mereka mengatakan ucapan itu bisa di dalam hati. Kalam itu ya bisa saja kalamu nafs. Artinya kalam, ucapan kalam yang ada dalam hati. Padahal bangsa Arab tidak menganggap apa yang dalam hati itu sebagai kalam. Kata mereka bisa. Apa dalil kalian mengatakan bahwa yang di dalam hati itu juga diucapkan kalam, yang ada dalam hati itu disebut kalam walaupun belum diucapkan? Coba kita ulangi lagi ya. Bangsa Arab memahami kalam sebagai sesuatu yang diucapkan. Ya, ada suaranya. Mereka menolak itu. Mereka mengatakan tanpa diucapkan pun apa yang ada dalam hati kita itu bisa disebut sebagai kalam. Baik. Apa dalil kalian bahwa kalam itu tidak harus diucapkan? Cukup dengan apa yang ada dalam hati sudah cukup untuk apa? Disebut sebagai kalam. Ucapannya al-akhtal, kata mereka. Apa kata al-akhtal? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Al-akhtal mengatakan sesungguhnya kalam itu ada di dalam dada. Hanya saja lisan dijadikan untuk petunjuk bagi apa yang ada dalam dada. Ini kata mereka. Sesungguhnya kalam innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya ucapan itu ada di dalam dada. Hanya saja lisan itu sebagai petunjuk apa yang ada dalam dada. Nah, ini ucapannya lahtol nih, kata mereka. Bahwa apa yang ada dalam dada kita itu sudah teranggap sebagai kalam. Apa sih sebenarnya yang mereka inginkan? Mereka menginginkan bahwa firman Allah, Al-Quran, itu bukan dengan ucapan. Tapi kalam nafsi, sesuatu yang diletakkan dalam hati. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan suara, didengar, masmu'. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak berbicara Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Jadi ada suaranya. Nah, mereka ingin menolak ini semua. Mereka katakan bahwa itu adalah kalam nafsi. Suatu hal yang tiba-tiba terdengar atau tanpa terdengar belahan. Kenapa? Karena kalau terdengar berarti ada suara. Ini tidak terdengar sama sekali. Jadi apa yang ada dalam hati tiba-tiba muncul. Itu yang mereka inginkan. Mereka ingin menolak sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah terhadap bait syairnya Al-Ahqaf ini, bahwa yang pertama ya, bahwa baitnya telah muharraf. Sudah diubah, ada yang mengubah. Ketika dilihat, diteliti, dan diucapkan oleh Al-Ahqaf pada hakikatnya, innal bayana la fil fuadi. wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Hanya saja keterangan, ya, penjelasan itu ada di dalam hati. Artinya seseorang ketika ingin mengutarakan sesuatu ada dalam hati dia. Tapi apakah itu disebut sebagai kalam? Enggak. Ya, itu belum disebut kalam kalau belum terucap. Tapi disebut apa? Bayan. Keterangan, penjelasan sudah ada dalam hati dia. Wa innama ju'ila lisanu ya 'alal fuadi dalila. Hanya saja lisan itu yang mengutarakannya. Berarti apa? Akhtal pun sebenarnya tidak mengatakan bahwa kalam itu adalah apa yang dalam hati. Ya. Paham enggak maksudnya? Jadi enggak bisa kalian berdalilkan dengan ucapan Al-Akhtal. Kenapa? Karena sesungguhnya dalam bait syairnya Al-Akhtal dikatakan innal bayana. Penjelasan itu ada dalam hati, kemudian dituangkan melalui lisan. Bukan kalam. Beliau enggak menyebutkan kalam. Kenapa? Karena yang dipahami oleh bahasa Arab, kalam itu adalah apa yang terdengar. Ucapan dari ya, ucapan yang berupa suara yang terdengar. Ya. Ini adalah bantahan terhadap mereka yang mengambil Al-Akhtal sebagai dalil untuk menguatkan ya, pendapat-pendapat mereka. Dikritik oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala karena apa? Karena mereka lebih memilih ucapan Al-Akhtal yang seorang ya seorang Nasrani. Sampai jam berapa ini? Sudah sekarang? Sudah. Yafi. Baik. Kita sudah sampai bait yang ke-9. Masih tersisa 6 baris bait lagi. Jadi seperti ini agendanya. Kita istirahat, sholat, makan. Sampai jam 1. Insyaallah antum jam 1 kurang 5. Sudah kembali ke lokasi. Kita mulai tepat jam 1. Sampai selesai materi. Kalau sampai maghrib gimana Ustaz? Insya Allah gak? Sebelum asar insya Allah kita selesai. Tinggal sedikit lagi kok. Insya Allah sebelum asar selesai. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.